した具は味はまあまあポチリた気が最初はまあまあプティアティムセプティサジュレサリチタムPahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku, kesucian diri, keluar jiwa dan keriduanmu berbelas rasa, mama.Sebagai istriku, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Seluruh hidupmu, kau bagikan demi cintamu, dan kau relakan deritamu.Seputih salju lestari cintamu Pahitnya derita, pedihnya jiwa Kau telan semua demi diriku Kesucian diri, berhias jiwaDan pengabdianmu berbelas rasa Mama sebagai istriku, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Seluruh hidupmu kau baktikan demi cintamu, dan kau relakan deritamu. Sungguh hatiku terharu, bertambah jua cintaku. Putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku, kesucian diri. Dan pengabdianmu berbelas nasa, mama.